Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Abihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima, amma ba'd. Kemudian di antara nama-nama besar para ulama pada masa Daulah Saudiyah Ats-Tsalitsah, adalah al-alim al-hafidh al-Syekh Sa'ad bin Hamad bin Atiq, putra dari Syekh Hamad bin Atiq, yang beliau belajar kepada ayahandanya dan kepada para ulama, sejumlah ulama yang lain, yang beliau pada tahun 1319 Hijriah tatkala Imam Abdul Aziz membuka kota Riyadh, beliau ditunjuk sebagai qadhi di Riyadh dan diangkat sebagai imam di Jami' Riyadh, dan di sana beliau memiliki halaqah durus dua kali dars di Masjid Jami itu, yang pertama min tulu isyams sampai siang hari, yang halaqah kedua ba'da salatiz zuhur, yang dihadiri oleh sejumlah besar para ulama pada masa itu. Bila memiliki banyak karya tulis, di antaranya adalah Nazm Mukhtasar Al-Muqni', yakni Nazm Zadul Mustaqni', Nazm Zad Al-Mustaqni'. Kemudian di antara para ulama juga yang muncul atau tampil di masa itu adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah Al-Sa'di, yang berasal dari kabilah Bani Tamim. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yang beliau lahir pada tahun pada bulan Muharram tahun 1307 Hijriah. Beliau hafal Al-Quran sebelum berusia 12 tahun dan belajar ilmu dari sejumlah ulama besar pada masa itu, dan beliau banyak mutala'ah, banyak menelaah kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Beliau wafat pada 23 Jumadil Akhirah tahun 1376 Hijriah. Juga Syekh Abdullah bin Hamad bin Uthman Al-Qarawi. Syekh Abdullah bin Hamad bin Uthman Al-Qarawi, yang lahir pada tahun 1315 Hijriah di Unaizah. Beliau banyak belajar dari para ulama, bahkan beliau sempat rihlah ke India di dalam rangka belajar dari para ulama ahli hadis di India. Kemudian beliau atas arahan al-mufti pada saat itu Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, dan juga dukungan dari Malik Abdul Aziz sendiri, beliau banyak berdakwah di Manatik Janub, wilayah selatan Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, yang di sanalah beliau membuka Madaris An-Nidhamiyah, dan dakwah beliau banyak membawakan hasil di wilayah selatan tersebut, ya, Jizan, Samitah dan wilayah-wilayah selatan lainnya. Pada tahun 1360 Hijriah dibukalah tidak kurang dari 50 madrasah, yang satu tahun kemudian berkembang menjadi 200 madrasah. Nah, dan terus semakin tahun hingga mencapai 2000 lebih madrasah yang beliau buka di wilayah tersebut. Beliau wafat pada tahun 1389 Hijriah. Juga Syekh Hafidz Al-Hakami, Syekh Hafidz Al-Hakami, Hafidz bin Ahmad bin Ali Al-Hakami, nisbah kepada kabilah Al-Hakamiyah. Beliau lahir pada bulan Ramadan 1342 Hijriah. Beliau salah seorang murid hasil didikan Syekh Abdullah Al-Qar'awi. Salah seorang murid besar didikan Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Qar'awi, yang beliau meninggal pada tahun 1360 Hijriah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu berusia 35 tahun. Beliau penulis kitab Sulamul Wusul yang disyarah oleh beliau sendiri berjudul Ma'arijul Qabul, Syarah Sulamil Wusul ila Ilmil Usul. Yang kitab Sulamul Wusul pernah dibahas di daurah kita, daurah masyayikh, beberapa tahun yang lalu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, para ulama al-mujahidun yang mendampingi para umara pada saat itu, mendampingi para muluk di dalam rangka menegakkan dakwah tauhid was-sunnah dan mengiringi langkah perjuangan daulah, adalah para mujahidun yang aktif di dalam membina umat, memberikan ta'lim di masjid-masjid maupun di madaris, di madrasah-madrasah. Demikian pula mereka peka terhadap perkembangan yang terjadi dan tidak segan-segan memberikan nasihat kepada para umara, para muluk. Termasuk pada tahun 1338 Hijriah, sejumlah ulama melayangkan surat kepada Malik Abdul Aziz. Ya, sejumlah ulama tersebut adalah Abdullah bin Abdul Latif, wa Sa'ad bin Hamad bin Atiq, wa Syekh Muhammad bin Abdul Latif, setelah basmalah beliau mengatakan, mereka mengatakan ila jinab Ali al-jinab al-imam al-mufkham wal-ra'is al-muqaddam Abdul Aziz bin al-imam Abdul Rahman al-Faisal. Yani tatkala terjadi sekelompok atau pihak yang berani atau berbuat yang menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan pada masa itu, maka mereka menulis setelah menyebutkan nikmat as-sam'u wa ta'ah, nikmat al-jama'ah. Kama la yakhfa ala al-malik wala ala ahadin lahu ma'rifah bil Islam. Wa min dhalika minnatullah ta'ala fi akhir hadha az-zaman alladhi ishtaddat fihi ghurbatul Islam bihidayati ghalib badia ahli Najd khususan, ahli Najd khususan ru'asa'uhum, wa ma ja'alahu Allah min hadhin wafir lil Malik Abdul Aziz fi inayatihim bibina' masajid wa mudunihim. Yani mereka menyebutkan kenikmatan ya as-sam'u wat ta'ah, dan di tengah ghurbatul Islam, Kemudian mereka menyebutkan hasil pembinaan Al-Malik Abdul Aziz terhadap kabail-kabail di Badui, mana di wilayah-wilayah tersebut yang mereka masih nomaden, yang kita sebut pada waktu itu sebagai Harakatul Ikhwan. Mereka mengingatkan perhatian Malik terhadap kabail-kabail tersebut, di antaranya dengan dibangunnya masjid-masjid, dibangunkan dan dibangunnya wilayah-wilayah mereka. Kemudian ra'au amran yujibu al-khalal ala ahli al-Islam wa yadkhul at-tafarruq aw yudkhil at-tafarruq fi daulatihim. Para ulama itu memandang ada sebuah fenomena yang menyebabkan khalal terhadap ahli al-Islam dan bisa mengancam atau berpotensi perpecahan di daulah, di dalam negara. Wahwal istibdad min duni imamihim biza'mihim annahu biniyatil jihad. Adanya pihak-pihak yang berani bergerak tanpa ada komando atau pimpinan dari pemimpin tertinggi. Biza'mihim annahu biniyatil jihad, namun dengan niatan, dengan keyakinan bahwa mereka sedang berniat berjihad. Yani bergerak tanpa ada rayah dari waliul amr. Walam ya'lamu anna haqiqatal jihad wa musalahatul adu wa badlu adh-dhimma lil 'amma wa iqamatil hudud innaha mukhtassa bil imam wa muta'alliqatun bih. Mereka enggak faham, tidak memahami bahwa hakikat jihad, kemudian juga berdamai dengan musuh, memberikan jaminan perlindungan kepada rakyat secara umum dan menegakkan hukum-hukum hudud, ini merupakan kewenangan khusus imam, pemerintah, dan terkait dengan hak mereka. Wala li ahadin minar ra'iyya dakhal fi dhalika illa bi wilayatihi, dan tidak boleh seorang pun dari rakyat turut campur dalam kewenangan khusus ini, kewenangan menggerakkan tentara atau pasukan atau mujahidin untuk berjihad, kewenangan untuk berdamai dengan musuh, ini kewenangan imam, pimpinan negara yang tertinggi. Maka tidak boleh seorang pun dari rakyat turut campur dalam kewenangan ini kecuali dengan mandat resmi dari pemerintah. Walladhi yu'qad lahu rayah wa yamdi fi amrin min duni idhnil imam wa niyabatihi fala huwa min ahlil jihad fi sabilillah. Sehingga barang siapa yang dikibarkan untuknya bendera dan dia pun bergerak berjihad, ya, tanpa ada izin dari imam atau tanpa ada mandat dari imam, maka dia bukan termasuk ahlul jihad fi sabilillah. Ini sebuah prinsip penting, ya, yang harus difahami bahwa jihad itu di antara kewenangan khusus seorang imam, seorang pimpinan negara. Dan ini sekaligus membantah pihak-pihak yang sekarang dikenal sebagai jihadiyun. Ya, pihak-pihak yang pada masa ini mengklaim dirinya sebagai jihadiyun, sebagai pihak yang berjihad menegakkan khilafah Islamiyah, namun pada hakikatnya mereka berjihad tanpa ada rayah dari seorang imam, dari seorang pimpinan. Yang ini banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok khawarij dan yang lainnya. Taib ikhwani fiddin rahimani wa rahmukumullah. Berikutnya kita akan melangkah pada terjemah para muluk, para raja di lingkungan Daulah As-Saudiyah Ats-Tsalitsah. Nama-nama tersebut, nama-nama raja itu adalah yang pertama Al-Malik Abdul Aziz sendiri, Al-Malik Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Faisal, yang beliau memegang tampuk kepemimpinan sejak 1319 hingga 1373 atau 1902 hingga 1953 Masehi. Kemudian raja kedua Al-Malik Saud bin Abdul Aziz, ini mulai tahun 1373 Hijriah hingga 1384 Hijriah. Yakni mulai tahun 1553 hingga 1964 Masehi. Kemudian yang ketiga Al-Malik Faisal bin Abdul Aziz. Al-Malik Faisal bin Abdul Aziz mulai tahun 1384 hingga 1395 Hijriah atau 1964 hingga 1975. Yang keempat Al-Malik Khalid bin Abdul Aziz. Al-Malik Khalid bin Abdul Aziz mulai tahun 1395 Hijriah hingga 1402 Hijriah atau bertepatan dengan 1975 hingga 1982, yang pada masa beliaulah terjadi fitnah Juhaiman pada masa beliau. Berikutnya Al-Malik Fahd bin Abdul Aziz, yakni Khadimul Haramain Asy-Syarifain. Beliaulah raja pertama yang mengambil gelar, menyandangkan gelar untuk dirinya Khadimul Haramain Asy-Syarifain. Ini mulai 1402 hingga 1426. Yakni tahun 1982 sampai 2005. Kemudian Al-Malik Abdullah bin Abdul Aziz, yang mulai dari 2005 hingga 2015, yakni 1426 hingga 1436. Dan yang sekarang yakni Al-Malik Salman bin Abdul Aziz. Naam. Yang pertama Al-Malik Abdul Aziz, sebagaimana kita telah tahu, beliau putra dari Al-Imam Abdurrahman bin Faisal bin Turki bin Abdullah bin Muhammad bin Saud, lahir pada tahun 1293 yaitu bertepatan dengan 1876 Masehi. Ibunda beliau adalah Sarah bintu Ahmad bin Muhammad As-Sudairi dari kabilah Sudair. Kakek beliau dari ibu, yakni ayahanda ibunda ibu beliau, adalah dulunya seorang amir di Ahsa pada masa pemerintahan Al-Imam Faisal bin Turki. Dan saudara-saudara ibundanya, yakni paman-paman beliau dari pihak ibu, akhwal, adalah juga orang-orang besar yang memiliki andil dalam perjuangan pada masa Daulah As-Saudiyah Ats-Tsalitsah. Dan ibunda beliau ini Sarah urifat bi annaha kanat akmalun nisa aqlan wa tadbiran. Juga seorang wanita yang dikenal sebagai wanita yang akmalun nisa aqlan, yang sempurna akalnya dan memiliki tadbir, pengaturan ya yang cukup bagus. Sehingga ayahnya Al-Imam Abdurrahman, salah seorang raja pimpinan Daulah Saudiyah, dan ibundanya pun seorang yang cukup bagus dalam hal ini. Dan beliau belajar al-qira'ah wal-kitabah kepada Syekh Al-Qadi Abdullah Al-Kharji, salah seorang ulama Riyadh. Yeah. Beliau juga menghafal sebagian Al-Quran dari beliau. Dan beliau menuntaskan hafalan Al-Qur'annya kepada Syekh Muhammad bin Musaibih. Lalu beliau juga belajar kepada guru besarnya yaitu Syekh Abdullah bin Abdul Latif Alu Syekh, belajar ilmu fiqih, ilmu tauhid dan berbagai bidang ilmu yang lainnya. Dan sejak masa kecil, Al-Imam Abdul Aziz memang dikenal seorang yang mahir dan suka berkuda dan memainkan senjata. Di samping beliau dikenal dengan sifat al-hazm, wasyaja'ah, wadzaka', walhiknah, walhikmah, husnul khuluq, dan dikenal pula sebagai seorang yang mutamassik biddin wa ahkamihi. Adapun yang lainnya perjalanannya sudah kita tahu di dalam dalam pemaparan yang telah lalu dari perjalanan beliau di dalam menegakkan atau mengembalikan Riyadh, mengembalikan Daulah As-Saudiyah, dan upaya perjuangan beliau menyatukan wilayah-wilayah yang ada. Hingga kemudian pada tahun 1320, setahun setelah beliau mengembalikan Riyadh, dibaiatlah beliau dengan kesepakatan para ulama dan para tokoh besar Ahlul Halli wal Aqdi di Masjid Al-Kabir di Riyadh, dan dibaiatlah beliau sebagai imam. Dibaiatlah beliau sebagai imam. Kemudian pada tahun 1920 Masehi, yakni 1339, terjadilah muktamar di Riyadh, juga dihadiri oleh para umara, para ulama dan tokoh-tokoh daulah, dan mereka menggelari ini 1920 ini setelah beliau berhasil menyatukan Najd. Ya, yang setahun kemudian beliau berhasil menyelesaikan permasalahan dengan Al-Rashid. Dalam muktamar tersebut beliau digelari sebagai Sultan Najd wa Mulhaqatiha. Digelari sebagai Sultan Najd wa Mulhaqatiha. Kemudian pada tahun 1344 Hijriah, bertepatan dengan 1926, setelah Makkah kembali ke pangkuan Daulah As-Saudiyah, beliau bergelar Malik Al-Hijaz wa Sultani Najd wa Mulhaqatiha. Malik Al-Hijaz wa Sultani Najd wa Mulhaqatiha. Ini pada tahun 1344 Hijriah. Setahun kemudian gelar tersebut diganti menjadi Malik Al-Hijaz wa Najd wa Mulhaqatiha. Ini pada tahun 1345 atau bertepatan dengan 1927. Hingga kemudian pada 17 Jumadal Ula tahun 1351 Hijriah, bertepatan dengan 18 September 1932 Hijriah, terbitlah Mersum Malaki yang mengubah nama Ad-Daulah As-Saudiyah menjadi Al-Mamlaka Al-Arabiyah As-Saudiyah. Diganti nama Ad-Daulah As-Saudiyah Al-Thalithah menjadi Al-Mamlaka Al-Arabiyah As-Saudiyah. Dan beliau sendiri bergelar sebagai Malik Al-Mamlaka Al-Arabiyah As-Saudiyah, atau kadang-kadang disebut dengan Jalalatul Malik. Jalalatul Malik. Kemudian saat itu pula diganti simbol negara, ya, syiar daulah, syiar mamlaka, bi saifain mutaqati'ain bainahuma nakhlah, dua pedang bersilang, ya, yang di atasnya ada nakhlah. Ini simbol negara. Adapun bendera negara, dipilihlah warna hijau fi wasatihi kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bil launil abyad, yang di tengahnya tertulis kalimat tauhid ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan warna putih, wa tahtaha saif bil launil abyad, dan di bawahnya ada pedang ya, satu pedang membentang berwarna putih. Ini tentang simbol-simbol dan syiar-syiar negara. Kemudian ikhwani rahimani wa rahmakumullah, di antara juhud al-Imam Malik Abdul Aziz terkait dengan dakwah, kan al-kitab was sunnah, dan memberlakukan hukum syariat dalam segala urusan negara. Dalam segala urusan negara. Di antara ucapan-ucapan beliau yang menunjukkan akal hal ini adalah beliau mengatakan jami' ahkam al-mamlakah takunu muntabiqah ala kitabillah wa sunnati rasulihi wa makana alaihi sahabah wa salafus salih. Ya habbadha, kalau kita memiliki umara yang dengan tegas menyatakan seperti ini, dan tidak ada di muka bumi, tidak ada satu daulah pun yang berani dengan tegas menyatakan seperti ini. Jami' ahkamil mamlakah takun muntabiqatan ala kitabillah wa sunnati rasulihi wa makana alaihi sahabah wa salafus salih. Kemudian dia beliau juga mengatakan manittakhadaddin nibrasan lahu a'anahullah wa man tarakahu khalfa dhahrihi khazalahullah. As'alullaha an yarhamana wa yurziqana ittiba' salafina salih. Barang siapa yang menjadikan agama sebagai cahaya bagi dia, niscaya Allah akan tolong dia. Sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan agama di balik punggungnya, di belakang dia, maka pasti Allah akan hinakan dia. Aku mohon kepada Allah Ta'ala agar merahmati kita dan memberikan rizki kepada kita, yaitu berupa ittiba' salafina salih alladzina aqamu qistas al-adl fahum uswatuna wahum kudwatuna. Yang para salafus salih itu telah menegakkan timbangan keadilan, merekalah uswah kita dan kudwah kita. Kemudian beliau juga mengatakan innani rajulun salafi wa aqidati hiya salafiyah allati amshi bimuqtadhaha 'alal kitabi was sunnah. Innani rajulun salafi, saya seorang salafi, kata Syekh. Bukan Syekh yang ini, Malik yang bicara, Malik. Inni rajulun salafi wa aqidati, dan akidahku adalah as-salafiyah, dan aku berjalan sesuai dengan konsekuensi akidah salafiyah ini. Alal kitabi was sunnah. Dan beliau juga mengatakan qad ja'alana Allahu ana wa abai wa ajdadi mubashirin wa muallimin bil kitabi was sunnah wa ma kana alaihi as-salafus salih. Sungguh Allah telah menjadikan saya, atau menjadikan kami, siapa kami? Saya, ayah-ayahku dan kakek-kakekku telah Allah jadikan sebagai mubashirin dan muallimin kepada umat yang mengajarkan Al-Kitab was-Sunnah wa makana alaihi salafus salih. Wala nataqayyad bimadhabin duna akhar, dan kami tidak terikat dengan satu madhab. Wa mata wajadna dalil al-qawi fi ayyi madhhabin min al-madhahib al-arba'ah raja'na ilaihi wa tamassakna bihi. Dimanapun kami dapatkan dalil yang kuat di madhab manapun dari madhab yang empat, maka kami akan merujuk kepadanya dan berpegang kepadanya. Amma idza lam najid dalilan qawiyan akhadna biqaulil Imam Ahmad. Adapun kalau kami tidak mendapatkan satu dalil yang kuat, maka kami akan mengambil pendapat al-Imam Ahmad. Fahadha kitab at-tahawiyah fil aqidah alladhi naqra'uhu wa syarahu al-Ahnaf wa hadha tafsir Ibn Kathir wa huwa Syafi'i. Beliau belajar kitab ini. Ini kitab Tahawiyah yang kami baca, yang kami pelajari, yang ini disyarah oleh ulama-ulama Hanafi. Demikian pula kitab tafsir Ibn Kathir. Ya, dan beliau seorang Syafi'i. Walakin ba'dul muslimin taraku sunnat ar-rasul was-salafis salih. Namun sayang sebagian muslimin ya meninggalkan sunnah rasul dan meninggalkan sunnah salafus salih. Wattaba'u ahwa'ahum. Fa haqiqatu tamassuk bid-din huwa ittiba' ma jaa'a bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa ma kana 'alaihi salafus salih. Terulang-ulang dari lisan beliau kalimat salafus salih, kitab was-sunnah. Beliau tegaskan, hakikat tamassuk bid-din adalah mengikuti apa yang ada dalam kitabullah wa sunnah rasulihi dan apa ya prinsip yang ada di atasnya para salafus salih. Wa hadza huwa alladhi ad'u ilaih, dan ini yang aku dakwahkan. Ini pula yang aku dakwahkan. Wa ma kana mukhalifan li hadzal qaul fa huwa kadzib wa iftira'un 'alaina. Dan apa yang menyimpang dari ini, berita-berita yang menyimpang dari selain ini, maka dia adalah adalah kedustaan dan kebohongan atas kami. Kabar-kabar lain yang tidak seperti ini, maka itulah kedustaan dan kebohongan atas nama kami. Sehingga dakwah beliau dakwah salaf, dakwah salafiyah, bukan dakwah wahabiyah. Nah. Dan beliau juga mengatakan, waqad ahadtullah ala thalathin, dan aku telah berjanji kepada Allah untuk melaksanakan tiga hal. Yang pertama, ad-da'wa li kalimati tauhid wa tahkim asy-syari'ah fi ad-daqiq wa ad-jalil. Janji pertama yang aku tegakkan, yang aku janji kepada Allah Ta'ala, yang pertama adalah berdakwah, mendakwahkan kalimat tauhid dan memberlakukan hukum syariat, baik dalam urusan kecil maupun dalam urusan besar. Yang kedua, al-akhdhu ala yadis safih wa tahkimis saif fihi, memberikan hukuman kepada orang yang safih dan menghukum, menegakkan hukum pedang terhadapnya. Yang ketiga, al-ihsan lil muhsin wal 'afu 'anil musi, dan memberikan ihsan, kebaikan kepada orang yang berbuat baik dan memaafkan kepada orang yang berbuat salah. Nah. Kemudian di antara juhud beliau dalam menegakkan dakwah wa daulah adalah al-ihtimam, yang kedua al-ihtimam wal hirs ala tamassuk bi da'watil Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wal 'amal 'ala nashriha wa izalati syubah anha. Ya, mementingkan dan semangat yang besar untuk berpegang teguh dengan dakwatut tauhid yang ditegakkan oleh al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, serta berupaya untuk menebarkannya dan menghilangkan berbagai syubhat darinya. Ini upaya beliau yang kedua, dan ini beliau lakukan dengan sangat serius. Yang telah lewat penukilan ucapan beliau, ya, yusammunana bil wahabiyin wa yusammun madhhabana bil wahabi bi'tibar annahu madhhabun khas wa hadha khata'un fahish nasha'a anid di'ayat al-kadhibah allati kana yabuthuha ahlul aghrad. Ini sudah lewat penyebutannya pada pertemuan yang lalu. Orang-orang menyebut kita sebagai wahabiyin dan menamakan kita dengan madhab wahabi, dengan anggapan bahwa madhab kita adalah madhab khusus, madhab baru. Wahadha khata'un fahish. Ini kesalahan yang sangat fatal, yang muncul dari klaim-klaim dusta yang sengaja ditebarkan oleh ahlul aghrad, orang-orang yang punya maksud-maksud tertentu. Ya, hingga akhir penukilan ucapan beliau. Nah, poin kedua ini, ikhwan, juga sangat tampak, yakni ihtimam dan hirs beliau terhadap dakwah salafiyah, dakwah tauhid, dan menebarkan dakwah tauhid tampak dari surat-surat beliau. Ya, karena beliau juga di samping para ulama bersama beliau banyak memberikan nasihat, bimbingan kepada umat, kepada rakyat. Dan beliau sendiri pun yusyarikul ulama, juga turut serta bersama ulama itu, tidak ketinggalan beliau di dalam memberikan nasihat, bimbingan kepada rakyatnya. Di antaranya sebuah majelis yang beliau adakan, diundang di sana para ulama, ya, dan kaum muslimin, yang para ulama itu menjelaskan hakikat al-aqidah salafiyah, aqidah salafis salih. Dan beliau pun setelah para ulama itu menyampaikan nasihat-nasihatnya, beliau juga menulis, ya, menyampaikan nasihat itu, dan itu ditulis. Bismillahirrahmanirrahim bin min Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Faisal Al Saud ila al ikhwan waffaqana Allah wa iyyahum ila fi'lil khairat wa tarkil munkarat amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'd. Kemudian beliau menyebutkan berbagai nikmat, ya, berbagai nikmat, dan beliau ingatkan untuk bersyukur. Beliau ingatkan untuk mensyukuri nikmat itu, yakni nikmat bagaimana perjalanan dakwah ini. Ya, nikmat setelah sebelumnya berpecah kemudian disatukan di atas akidah. Kemudian beliau katakan bagaimana bersyukurnya itu. Wa a'damu syukur lillah huwa ittiba' amrihi wa ijtinab nahyihi. Ala wafqi ma ja'a bihi nabiyhi nabiyuhu al-karim alaihi afdalus salatu wassalam. Dan bentuk syukur yang terbesar kepada Allah adalah berittiba', mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syukur. Cara bersyukurnya ini. Beliau ngerti nikmat harus disyukuri, dan beliau tahu bagaimana bentuk syukurnya itu. Bisa menjelaskan kepada rakyatnya, menunjukkan tarbiyah diniyah benar-benar rasikh. Ya. Yeah. Sangat kokoh mendalam tertanam dalam kalbu beliau. Lalu beliau mengatakan, "Inni uridu an ashrah lakum haqiqata ma nahnu alaihi min al-aqidati fid din." Dan aku ingin menjelaskan kepada kalian hakikat akidah yang kami berjalan di atasnya. Allati ashara ilaihal ulama, yang sudah diisyaratkan oleh para ulama kemarin. Ya. Dalam jawaban-jawaban mereka yang telah lalu fi hadzal majlis. Namun beliau ingin juga menjelaskan, fasma'u wahfadhu, maka dengarlah dan hafalkanlah anni ma aqulu lakum tanju minal mahalik. Dengar dan hafalkan dariku apa yang aku katakan, apa yang akan aku katakan kepada kalian, niscaya kalian akan selamat dari berbagai kebinasaan. Kata beliau, inna asladdin kitabullah ta'ala wa sunnah nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi as-sahabatu wat tabi'una lahum bi ihsan. Sungguhnya prinsip agama adalah kitabullah ta'ala dan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan manhaj yang para sahabat dan tabi'una lahum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, yang manhaj yang mereka berada berjalan di atasnya. Fahum salafus salih, mereka lah salafus salih. Thumma ala immatul arba'a min ba'dihim, kemudian para imam yang empat sepeninggal para salafus salih, Abu Hanifa wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal, hingga akhir surat beliau. Dan ini cukup panjang. Kemudian beliau juga menulis kepada para ruasa dual, para pimpinan-pimpinan negara di negeri-negeri yang lainnya. Ya, di negeri-negeri yang lainnya. Nah, di antara yang menarik dari surat-surat Syekh Abdul Aziz adalah yang dipublikasikan oleh orang-orang Nahdlatul Ulama, yang ana tidak mendapatkan teks aslinya, namun mendapatkan terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Iya, terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Rupanya mereka memang di Indonesia sini ketika Mekah, Hijaz kembali ke pangkuan Daulah As-Saudiyah, yang saat itu pula Daulah Utsmaniyah runtuh, yang runtuhnya enggak terkait sama Daulah Saudiyah. Iya. Keruntuhannya enggak terkait dengan Daulah Saudiyah. Dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab telah muncul sekian tahun yang lalu. Iya, baru runtuh Daulah Utsmaniyah pada tahun 1924. Rupanya di Indonesia juga bereaksi. Iya, dilaksanakanlah sebuah kongres di Bandung, seingat ana, yang kongres yang katanya merembuk Hijaz. Di sana berkumpul ya, yang dalam bahasanya Islam modernis dengan Islam tradisionalis. Ya, Islam modernis rata-rata enggak ada masalah dengan hal ini. Yang resah, yang menyebut dirinya sebagai Islam tradisionalis. Mereka runtuh, mereka khawatir, karena memang yang sampai kepada banyak kaum muslimin di negeri ini gambaran dakwatut tauhid dengan gambaran yang salah. Yang tadi kata Imam Abdul Aziz apa? Yabutsuha ahlul aghrad. Ya, yang semua yang mukhalif dari berita yang saya sampaikan ini semuanya adalah kadzib wa iftira alaina. Ini sayang yang ini yang sampai kepada kaum muslimin di Indonesia. Banyak dari kaum muslim di Indonesia. Ya, sehingga gambaran dakwah ini sangat buruk, gambaran dakwah Wahhabiyah. Sehingga mereka pun keluar dari kongres tersebut, membuat kongres sendiri di Surabaya dan mendirikan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama yang salah satu misinya adalah diutus ya beberapa orang tokoh untuk datang membawa surat kepada Malik Abdul Aziz pasca peristiwa Hijaz. Ya, pasca peristiwa Hijaz. Ke Malik Abdul Aziz meminta beberapa permohonan, di antaranya untuk dipertahankan mazhab Syafi'i di Masjidil Haram. Ya, praktek haji harus mazhab Syafi'i dilindungi. Dan juga dibacakan Dalail Al-Khairat. Kitab yang penuh syirkiyat, ya, wa khurafat dan yang lainnya ini diminta untuk dipertahankan. Sudah enggak tahu bahwasanya sudah terjadi kesepakatan para ulama Najd dan Mekah tentang apa? Tauhid. Ini enggak sampai kepada umat ya, ikhwan. Tidak sampai kepada umat bahwa ulama-ulama dari berbagai mazhab nah, telah sepakat dengan dakwatut tauhid, bahwa dakwah yang dibawa oleh al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab adalah dakwatul anbiya war rusul. Yang kemudian Malik, seorang raja, seorang negarawan, seorang yang bijak, ya, ngerti siapa yang dihadapi. Nah, tahu siapa yang dihadapi. Nah, maka beliau pun nulis surat ya, balasan dengan kalimat yang layaknya seorang raja, layaknya seorang negarawan, layaknya seorang dai. Nah, yakni penuh hikmah, penuh kebijakan dan tidak ada emosional. Dijawab ya, bikulli syaja'ah, dijawab oleh Malik. Kopnya pada saat itu masih kerajaan Hijaz. Ya, karena ini masih tertanggal 24 Dzulhijjah tahun 1346 Hijriah. Dari Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Faisal. Ya, zahir dari sini beliau tidak mencantumkan gelarnya sebagai raja. Dari Raja Abdul Aziz. Enggak. Kepada yang terhormat Ketua Organisasi Nahdlatul Ulama, ini Anda baca terjemahannya karena Anda enggak dapat teks aslinya. Ketua Organisasi Nahdlatul Ulama di Jawa, Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Dan sekretarisnya Syekh Alawi bin Abdul Aziz. Semoga Allah melindungi mereka, yakni hafizahumullah mungkin ya. Sudah saudara, tertanggal 5 Syawal 1346 Hijriah. Ya, diperhatikan oleh Malik, tidak dibuang begitu saja. Ingat tanggal, ditulis tanggalnya ya. Tertanggal 5 Syawal 1346 Hijriah telah sampai kepada kami. Apa yang sudah sebutkan telah kami fahami dengan baik, terutama tentang rasa iba saudara terhadap urusan umat Islam yang menjadi perhatian saudara. Padahal sebenarnya bukan urusan umat, urusan madhab. Nah, namun Malik menghargai, menghormati. Kalimat itu yang ditulis, dijawab dengan kalimat itu. Dan delegasi yang saudara tugaskan yaitu Haji Abdul Wahhab. Atau mungkin tepatnya Wahhab Hasballah, bukan Abdul Wahhab. Sekretaris 1 PBNU dan Ustaz Syekh Ahmad Ghanaim Al-Amir, penasihat PBNU. Mungkin beliau menuliskan apa? Nahdlatul Ulama gitu ya. Telah kami terima dengan membawa pesan-pesan dari saudara, sudah kami terima. Kan dijawab. Ya, permintaannya dijawab. Adapun yang berkenaan dengan usaha mengatur wilayah Hijaz, mengatur wilayah Hijaz, maka itu merupakan urusan dalam negeri kerajaan Saudi Arabia. Urusan kami. Jangan ikut campur. Iya. Yeah. Nah. Itu urusan daulah. Kami ini daulah, punya kehormatan. Nah, dan punya pengaturan dan kami belajar masalah urusan daulah. Iya, yeah, enggak perlu diajari sama kalian. Pemerintah dalam hal ini berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan segala kemudahan bagi jamaah haji di tanah suci. Dan tidak pernah melarang seorang pun, perhatikan, tidak pernah melarang seorang pun untuk melakukan amal baik yang sesuai dengan syariat Islam. Kalau enggak sesuai ya dilarang. Ya, amal baik yang sesuai dengan syariat Islam enggak ada yang melarang. Ya, tinggal kalau mereka uqala, tinggal dipikir, dalailul khairat sesuai dengan syariat Islam apa enggak? Nah, dan memang sejak saat itu Malik Abdul Aziz sangat perhatian terhadap urusan haji. Termasuk apa? Mengamankan jalur-jalur pelaksanaan ibadah haji. Aman, yang tidak pernah keamanan itu terwujud hatta dalam masa-masa Daulah Utsmaniyah. Tidak pernah terwujud keamanan pelaksanaan ibadah haji. Ya, yang ada pada saat itu barang siapa berangkat haji, khalas, jangan berharap pulang. Ya, kalau pulang umur panjang berarti. Nah, urusan haji maut. Urusan haji maut. Terlepas dari sulitnya transportasi dan sebagainya, ya, juga para perampok, ya, keamanan jalur perjalanan tidak ada yang menjamin. Tidak ada yang mampu mengamankannya. Di masa Al-Mamlaka Al-Arabiyah As-Saudiyah bihamdillah binikmati minallah, kemudian upaya para umara dan para ulama, keamanan haji dan kenyamanannya sudah mulai terwujud. Nah. Termasuk dihapuskannya pajak. Jamaah haji saat itu ditarik pajak, sudah mereka berhaji, keluar biaya, ditarik pajak, dihapus. Padahal daulah saat itu sangat butuh-butuhnya pada pemasukan. Ya, yeah. Dan pemasukan dari haji termasuk pajak dari jamaah haji kalau dihitung ya besar. Namun itu dihapus demi pelayanan kepada kaum muslimin. Adapun kemudian Malik Abdul Aziz melanjutkan, adapun yang berkenaan dengan kebebasan orang, maka hal itu adalah merupakan suatu kehormatan. Dan alhamdulillah semua umat Islam bebas melakukan urusan mereka, bebas melakukan urusan mereka kecuali dalam hal-hal yang diharamkan Allah. Bebas kalian kecuali melakukan hal-hal yang diharamkan, dan tidak ada dalil yang menghalalkan perbuatan tersebut. Ya, selama itu kecuali dalam hal-hal yang diharamkan dan hal-hal yang tidak ada dalil yang menghalalkan perbuatan tersebut, baik dari Al-Quran, As-Sunnah dan Madhab Salaf. Di sini terjemahannya Madhab Salaf. Dan dari pendapat imam yang imam empat madhab. Ya. Boleh, silakan bebas berbuat apa saja kecuali dalam hal-hal apa? Yang haram atau yang tidak ada dalil, baik dari Al-Quran, As-Sunnah, Madhab Salaf maupun pendapat imam yang empat. Ya. Segala hal, enggak hanya Syafi'i, imam yang empat. Minta Syafi'i, kasih imam yang empat sama Malik. Ya. Nah. Segala hal yang sesuai dengan ketentuan tersebut, kami lakukan dan kami laksanakan. Jangan khawatir. Mau Madhab Syafi'i, selama sesuai, kami lakukan dan kami laksanakan. Sedangkan hal-hal yang menyelisihinya, maka tidak boleh taat untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Maha Pencipta. Ya, mungkin kalimatnya apa? La ta'ata fi ma'siyatil khaliq. Kalau sudah melanggar hal-hal tersebut di atas. Tujuan kita sebenarnya adalah dakwah kepada apa yang ada dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah agama yang kami lakukan kepada Allah. Mungkin kalimatnya wa hadzal ladzi nadinullah bihi. Mungkin itu kalimatnya. Alhamdulillah kami berjalan sesuai dengan faham ulama salafus saleh, mulai dari sahabat hingga imam yang empat. Ya. Kami mohon kepada Allah semoga memberikan taufik pada kita semua ke jalan kebaikan dan kebenaran serta hasil yang baik, Inilah yang perlu kami jelaskan. Semoga Allah melindungi saudara semua. Kemudian tanda tangan dan stempel. Nah, ini jawaban dari seorang raja, seorang malik, seorang alim, seorang da'i ila tauhid, yang menjawab itu semua bikulli syaja'ah wa bikulli hikmah. Nah, fahadihi siyasa siyasa syar'iyah hakimah. Inilah siyasa syar'iyah hakimah. Nah, yang apabila mereka uqala, mereka bisa memahami apa maksud Al-Imam Abdul Aziz. Hanya saja qalilun ma, sedikit sekali dari mereka yang uqala. Hasilnya ya kita lihat di zaman ini. Iya. Taib, jam sudah menunjukkan 6 lewat kurang seperempat. Insyaallah kita lanjutkan pada hari Ahad insyaallah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.